Eh, Bang. Apa sih? Jadi kondangan apa kagak nih? Ya jadi. Nah, cepetan dong. Iya deh. Kita kondangan, hayu nyok abang. Di rumahnya abang Acep Kemayoran. Hajat pestenya, hari kawinnya. Dapet janda yang udah lima anaknya. Tunggu dulu dong, abang lagi dandan. Baju genggam, celana cutai, model komprang. Dilihat pantes jalan duaan, percis kayak anak-anak zaman sekarang. Kondangannya gocap, makan biar banyak. Aye segen ampe rumah terus masak. Jangan ribut dulu, nanti dia tahu akibatnya disuguhin teh melulu kliwatan. Hayo cepetan, buruan jalan. Suara gambang makin santer kedengeran. Abang mau ngiping, pikiran senang. Asal tahan palang pintu yang melayang. Masa ngiping aja, melayang palang pintu. Coba ngiping ya. Ntar ayah geprak ame sapu. Kondangannya gocap, makan biar banyak. Ayah segen ampe rumah terus masak. Jangan ribut dulu, nanti dia tahu akibatnya disuguhin teh melulu kelihatan. Hayo cepetan, buruan jalan. Suara gambang makin santer kedengeran. Abang mau ngiping, pikiran senang. Asal tahan palang pintu yang melayang. Ayo kita pulang deh. Ayo deh.